Irak, maka satu syaratnya yang mesti ditunaikan yaitu tunai yadan biyadin. Hadis yang ke 3992 halaman 773. Hadis yang pertama di bawah di dalam pada halaman ini nomor 3992, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Amrun An-Naqidu qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Sulaimanur Rabai qala haddatsana Abul Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bidh-dhahabi mithlan bimithlin. Ini ringkasan dari hadis yang telah berlalu dari hadis Abu Sa'id. Sanadnya berbeda, bunyi hadisnya hanya pangkalnya saja. Adh-dhahabu bidh-dhahabi mithlan bimithlin. Emas dengan emas, jual beli emas dengan emas, maka harus sama, serupa, mithlan bimithlin, dengan sama kadarnya, sama ukurannya. Fadzakara bimithlihi, maka dia menyebutkan dengan yang senada dengan hadis ini, dengan yang senada dengan hadis sebelumnya. Ini hanya pangkal yang disebutkan secara ringkas oleh Imam Muslim dan mengisyaratkan bahwasanya hadis ini telah berlalu. Cuma sanadnya saja yang baru dari gurunya yang lain. Menjelaskan bunyi hadisnya adalah seperti hadis yang sebelumnya, adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada awistazada faqad arba al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Itu bunyi hadisnya dengan sanad yang baru. Pada hadis nomor 3991 Nabi menjelaskan emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair. Bur dengan syair ini adalah gandum dengan dua jenisnya, wattamru bittamri, kurma dengan kurma, walmilhu bilmilhi, garam dengan garam. Mesti bila mana tukar menukar antara benda-benda tersebut yang sama, harus mislan bimithlin. Ini syarat pertama, mislan bimithlin, serupa dengan serupa, sama dengan sama, maksudnya ukurannya, takarannya. Yadan biyadin, ini syarat kedua. Yadan biyadin yaitu tunai, tangan dengan tangan. Maksudnya yang membeli mesti menyerahkan dengan tangannya, yang menjual mesti menyerahkan dengan tangannya, yaitu tunai. Ini dua syarat bila mana terjadi transaksi tukar menukar, pembelian emas dengan emas, pembelian perak dengan perak, pembelian bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan juga garam dengan garam. Ini dua syaratnya. Kemudian Nabi SAW memberikan penegasan, faman zada awista zada, siapa yang menambah. Misalnya emas seperti yang kita contohkan antara bejana dari yang dicontohkan oleh Ubadah bin Shamit, bejana yang terbuat dari perak dengan membelinya dengan perak. Bejana yang terbuat dari perak kemudian membeli dengan lempengan-lempengan perak, ini tentu tidak dibenarkan, karena pasti takarannya tidak sama. Pasti dilebihkan karena ini dalam bentuk bejana. Dalam bentuk bejana, dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang lain, maka yang menambah atau yang meminta tambah, ini faqad arba, sungguh dia telah melakukan riba. Dan bahkan Nabi tegaskan lagi di ujung hadis, di ujung hadis, di penutup hadis, al-akhidhu wal-mu'ti, yang menerima dengan yang memberi, fihi dalam transaksi riba itu sawa, hukumnya sama, ya, hukumannya sama, dosanya sama. Ini hadis yang diisyaratkan oleh Imam Muslim pada hadis 3992 yang tadi telah kita bacakan sanadnya yang baru, kemudian pangkalnya saja, az-zahabu biz-zahabi mithlan bimithlin. Kita lanjutkan 3993. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala wa Wasil ibn Abdul A'la qala haddatsana ibn Fudail an abihi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ini hadis yang baru. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tamru bit-tamri wal-hintatu bil-hintati wal-sya'iru bil-sya'iri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada awista zada faqad arba illa makhtalafat alwanuhu. Hadis Abu Hurairah ini menyebutkan beberapa benda-benda yang masuk dalam kategori riba, ya, yang pertama buah-buahan, yang tanaman, yaitu tamar mit tamar, itu ada dalam hadis Abu Sa'id dan juga ada dalam hadis Ubadah bin Samit. Tamrun bit tamri, kurma dengan kurma, tukar menukar. In hintah bil hintah, ini yang mungkin ungkapannya baru tetapi maknanya sudah berlalu. Al hintah bil hintah, hintah juga salah satu jenis dari gandum. Jadi gandum itu banyak jenisnya. Sama dengan beras kita sekarang ini, tukar menakar beras anak daro, ya, dengan jenis beras yang lain. Dia sama jenisnya, walaupun dalam komuniti ribanya sama-sama beras, mungkin, ya, dalam bentuk berasnya sama, tetapi jenisnya sedikit berbeda. Jenis berasnya. Begitu juga dengan gandum, ya. Gandum ada jenis gandumnya hintah, ada jenis gandumnya syair, ada jenis gandumnya albur. Ya, di sini ungkapannya baru. Sementara dalam lafaz hadis Ubadah bin Samit, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu kita dapatkan dengan kata-kata albur bil burri. Kalau di sini al-hintah bil hintah. Ya. Dia termasuk salah satu dari jenis gandum. Wasyairu bisyair, telah berlalu. Wal milhu bil milh, garam juga telah berlalu dalam hadis Abu Sa'id dan Ubadah bin Samit. Persyaratannya sama. Tidak ada perbedaan antara hadis-hadis yang telah kita baca, yaitu yang pertama mithlan bimithlin, harus sama takarannya, sama ukurannya, yadan biyadin, dan harus tunai. Ya. Kemudian ancamannya juga sama, faman zada awistazada. Siapa yang menambah atau minta tambah, faqad arba, maka telah melakukan riba. Kecuali di sini ada pengecualian, illa makhtalafat alwanuhu. Ini yang baru. Dalam lafaz hadis Abu Hurairah sekarang ini, itu yang tidak mungkin lafaznya tidak sama tetapi dengan hadis-hadis lainnya, tetapi di sebagian hadis ada yang senada dengan itu, ya, seperti hadis ada hadis fa idza ikhtalafat fabi'u, apabila berbeda-beda jenisnya maka juallah. Artinya berbeda seperti bab yang sebelum ini, di mana bila mana perak itu dibeli dengan emas, ya, atau emas dibeli dengan perak, boleh, tidak sama, tetapi syaratnya satu, yaitu tunai. Nah, ini lafaznya sekarang ini dengan lafaz yang baru, illa makhtalafat anwa'uhu, kecuali alwanuhu, kecuali bila mana berbeda warnanya. Warna di sini maksudnya jenis. Ya, alwanuhu Dalam terjemahannya apa? Ya, benar. Imam Nawawi juga mendefinisikan, karena asal dari alwan itu warna. Launun, asalnya launun itu satu warna. Launani dua warna, alwanun berbeda-beda warna. Ya, berbeda warna. Ini maksud dengan warna di sini adalah jenis. Seperti perak dengan emas, atau gandum dengan kurma, ya, atau kurma dengan garam. Ini memang semuanya komoditi riba, tetapi tukar menukarnya berbeda jenis. Maka boleh tidak sama, ya, tidak ada persyaratan yang pertama, tetapi syarat yang kedua mesti, yaitu tunai. Ya. Illa makhtalafat alwanuhu, kecuali bila mana berbeda jenisnya, maka boleh tidak sama, tetapi tetap harus tunai seperti dalam pada penjelasan pada bab yang sebelum ini. Itu hadis yang ke-3993 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang nada hadisnya hampir sama dengan hadis-hadis sahabat-sahabat yang lain. Berikutnya 3994. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Sa'idin al-Ashajj قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. Ini hadis yang sekarang ini hadisnya sama dengan hadis yang sebelum tadi, yang sebelum ini tadi, hadis Abu Hurairah, cuma di sini tidak ada yadan biyadin, ya, tidak ada kata-kata tunai, dia hanya mislan bimislin. Tanpa ada lafaz itu bukan berarti persyaratan itu tidak ada, tetapi didukung oleh riwayat Abu Hurairah yang tadi. Ya, di sini tidak ada riwayat itu, dan ini perbedaan riwayat, perbedaan lafaz walau dari sahabat yang sama. Ya, walau dari sahabat yang sama menunjukkan bahwasanya sahabat itu mendapatkan dari Nabi seperti itu. Mendapatkan dari Nabi seperti itu, lafaznya sedikit berbeda. Mereka juga terkadang meriwayatkan dengan makna. Ya, mereka juga terkadang, karena hadis ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak dibenarkan untuk menyampaikannya dengan makna. Ya, misalnya karena orang Arab, saya mendapatkan ayat dalam surat Al-Baqarah yang maknanya begini. Ini tidak benar. Harus lafaznya didapatkan dan tidak boleh berubah walau satu harokat pun, kecuali kalau yang berubah itu kiraatnya. Ya, dan tentu dengan kiraat yang lain. Tetapi kalau tidak merubah harakatnya lantaran meriwayatkannya dengan makna, ya, ini tidak dibenarkan. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan lafaznya. Allah memperdengarkan lafaznya, memperdengarkan huruf-hurufnya kepada Malaikat Jibril, dan persis seperti yang didengar oleh Malaikat Jibril dari Allah, itu yang ia bacakan kepada Nabi SAW. Dan itu pula yang dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya dengan berbagai macam logatnya. Karena Nabi SAW meminta kepada Jibril untuk merubah-rubah logatnya, disesuaikan dengan bahasa orang-orang Arab ketika itu, agar mereka mudah memahaminya. Maka turunlah Al-Quran itu dengan 7 logat, ya, dengan 7 gaya bahasa yang maknanya tidak akan berubah. Dan ini maha kuasanya Allah, karena Allah yang menciptakan bahasa. Allah yang menciptakan bahasa Arab, dan dia tetap bahasa Arab, cuma kan bahasa Arab itu berbeda-beda logat perkataan pembicaraan mereka sehari-hari, maka disesuaikan dengan logatnya. Dan ini yang terkadang kita mendengarnya, ya, terkadang kita mendengarnya. Dahulu di awal-awal saya kuliah di Universitas Islam Madinah itu, mahasiswa Fakultas Al-Quran yang memang ditugaskan untuk imam di masjid kampus itu, di sholat isya dan subuh biasanya membaca dengan kiraat yang berbeda-beda, ya, dengan kiraat yang berbeda-beda. Kita terkadang merasa aneh memang, ya, biasa yang sudah menghafal Al-Quran ketika mendengar bacaan yang lain kita merasakan aneh. Yang tidak pernah kita dengar, kita dengar, dan mungkin tidak pernah kita mendengar Al-Quran itu diucapkan dengan huruf vokal e, ya, huruf vokal e. Wan najmi idza hawi, ya, ya. Ini wadduhi, kita tidak pernah mendengarnya, kita tidak boleh membacanya tanpa ilmu. Jangan mentang-mentang itu semua, karena memang ada kaidahnya. Mereka mendengarkan langsung bacaan itu dari guru mereka, dan guru mereka mendengar dari gurunya, dan mereka, gurunya itu terus sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi membacanya kepada mereka. Dan di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan qiraat antara Umar, hadis dalam Sahih Bukhari, antara Umar dengan salah seorang sahabat. Umar mendengar bacaan beliau dalam sholat, dia sholat sunat, kemudian terdengar olehnya oleh Umar bacaannya, terdengar oleh Umar, ini tidak pernah saya dengar dari Nabi. Maka selesai orang itu dari sholat, dipegangnya lehernya, saya tidak akan biarkan engkau sampai saya bawa engkau kepada Nabi SAW, engkau telah mengada-ngada dalam Al-Quran. Maka sesibanya dengan di hadapan Nabi, maka Nabi melaporkan itu Umar melaporkan itu kepada Nabi, dan Nabi perintahkan sahabat itu membaca, coba baca. Maka dibaca persis dengan yang didengar oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata Nabi SAW, begitulah dia diturunkan, dan coba engkau baca wahai Umar. Maka Umar membaca apa yang ia dengar dari Nabi, dan berbeda dengan bacaan sahabat tadi. Kata Nabi SAW menjelaskan kepada mereka berdua dan kepada kita, seperti itulah dia diturunkan, seperti yang dibaca oleh Umar. Padahal ayatnya sama, suratnya sama, tetapi dengan logat yang berbeda-beda, dan ini tidak bisa dibuat-buat, karena ini didapatkan dengan talaqqi, langsung mendengar. Langsung mendengar dan ditalqin dan dibaca. Nah, seperti itulah qiraan. Jadi Al-Quran tidak boleh diwadiwatkan dengan makna, sementara hadis bisa saja. Ya, bisa saja dengan makna, seperti terjadi perubahan-perubahan yang ada dalam lafaz-lafaz, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, Abu Hurairah yang mendapatkan hadis ini, yang mendapat mungkin dari Nabi SAW berkali-kali, di saat yang lain dia mendapatkan dengan lafaz tanpa ada, seperti di sini tanpa ada ya dan biyadin. Nah, ini yang membuat Abu Hurairah juga menyampaikan itu, jangan sampai dia menutup-nutupi. Ya, ini amanah yang ada pada generasi-generasi Islam, yang Allah jadikan mereka sebagai penjaga agama Islam ini. Karena kalau tanpa mereka, Islam tidak akan terjaga sampai sekarang ini. Tanpa ada para sahabat Nabi, tidak akan sampai hadis ini kepada kita. Dan hadis-hadis tersebut disaring seketat-ketatnya oleh mereka, sehingga muncul hadis sahih Muslim. Ya, muncul hadis yang tidak sahih, maka dibagi pula oleh para ulama, ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang makbul, artinya yang diterima, yang bisa dijadikan hujah, walau derajatnya berbeda. Ada yang sahih tingkatnya tertinggi, ada sahih tingkatnya yang paling rendah dan hampir berdekatan dengan hadis di bawahnya, itu hasan. Ada hasan yang tingkatnya tinggi dan hampir dekat dengan sahih, dan ada hasan yang hadis yang tingkatannya sangat rendah dan hampir-hampir lemah. Ya. Jadi mereka sudah beda-bedakan, dan inilah bentuk Allah menjaga agama ini. Ya. Makanya hadis ini tidak perlu kita bingung-bingung mencarinya. Para ulama sudah disediakan oleh Allah untuk menilainya. Mereka pertama kali mengumpulkannya, dari mereka mengembara ke seluruh dunia, mencari di mana ada ulama-ulama, di mana ulama-ulama hadis, kemudian mereka hafal, mereka kumpulkan, dan nanti mereka bukukan. Ketika membukukan, mereka membuat kriteria, persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, seperti Imam Bukhari dan Muslim. Untuk memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab sahih mereka, mereka akan membawanya, meletakkan dalam saringan. Ya, membuat persyaratan pertama harus ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, dan seterusnya. Ditambah lagi kalau Imam Bukhari ada lagi, Imam Muslim ada lagi. Nanti misalnya hadis masuk melewati persyaratan itu, masuk ke dalam hadis sahih, ke dalam kitab sahihnya, maka sudah benar-benar hadis yang terjaga. Dan itu menurut penilaian para ulama setelah mereka, karena persyaratan itu mereka sampaikan, ini persyaratan hadis sahih, dan muncullah hadis tersebut. Jadi seperti yang tadi kita isyaratkan, bila mana sekarang ini dalam hadis 3994 ini tidak ada kata-kata ya dan miyadin, sementara riwayat yang sebelumnya ada ya dan miyadin, bisa saja Abu Hurairah mendengarnya dari Nabi begitu, atau bisa saja dia meringkas. Ya, karena ketika itu dia tahu bahwasanya ini para murid-murid saya ini semuanya sudah saya sampaikan hadis ini, tetapi bukan dengan sanad yang sekarang. Nah, ketika dia menyampaikan dengan sanad yang baru, Ya, dengan sanad yang baru dia mengatakan hadisnya, ya, hadisnya seperti hadis yang kemarin kita baca. Ya. Karena ada majelis tahdis namanya. Dia bacakan hadatsani fulan, kata Abu, kita Imam Muslim, hadatsani fulan am fulan am fulan am fulan am fulan. Kemudian mengatakan bunyi hadisnya seperti hadis yang kemarin kita pelajari. Ya, seperti hadis yang kemarin kita pelajari. Tidak perlu saya sampaikan lagi. Karena mereka semuanya hafal, kecuali kalau mereka tidak hafal. Mereka ketika membaca mempelajari hadis yang hari ini, mereka hafal. Jadi dari sekian banyak jamaah yang hadir, itu di situ ada yang langsung menghafal. Ya. Sakat satu kali baca oleh ulama hadis tersebut, dia sudah menghafalnya dan dia menunggu yang lain. Terkadang ada 10 hadis, 20 hadis untuk satu kali majelis. Dengan bentuk seperti yang kita baca itu, dibaca oleh Imam Muslim misalnya atau oleh ulama hadis yang lain. Kemudian sampai 10 atau hadis pertama selesai, di situ ada yang langsung menghafal tanpa ada membawa buku. Nah, dikenal seperti Imam Bukhari seperti itu. Kemudian Daruqutni juga demikian. Jadi dia tidak bawa buku. Kekuatan hafalannya benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada pula yang lain yang mereka hafal tetapi mereka harus tulis. Ya, harus tulis. Karena ketika mereka hafal saat itu keluar dari majelis sudah berubah, artinya sudah berkurang. Mengkhawatirkan hilang hafalan mereka, mereka tulis. Yang menulis ini banyak. Ada lagi yang menulis karena dia tidak bisa menghafal satu kali mendengar. Makanya ditulisnya dulu yang didengarnya, nanti dihafalnya. Setelah selesai majelis dihafalnya. Jadi dari sekian banyak mahasiswa para ulama hadis itu berbeda-beda penguasaan mereka terhadap hadis. Jadi yang tidak menulis tadi ternyata memang dia melebihi yang menulis. Seperti Imam Bukhari, ya. Dan juga yang lainnya dari ulama-ulama yang kekuatan hafalannya luar biasa. Dan terkadang ketika kawan-kawannya protes, kamu ini belajar gimana? Ya. Orang semuanya nulis, kamu tidak nulis. Setelah 10 hari itu, ya. Karena diperhatikan tidak juga nulis. Imam Malik juga demikian. Ya. Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, Imam Syafi'i. Setelah beberapa hari, berarti kalau 10 per kali majelis berarti 100 hadis dari 10 hari. Maka orang kawan-kawannya heran, nih kenapa kamu tidak nulis, semua orang menulis. Lalu katanya, cobalah bacakan. Ya, berapa hadis yang telah kita dapat 10 hari ini? 100. Nah, coba buka apa yang kamu catat dan dengarkan apa yang saya baca. Ya. Maka dibacanya semua hadis yang disampaikan selama 10 hari ini, dan bahkan yang mencatat itu membenarkan tulisannya. Membenarkan tulisannya dari hafalan ulama ini. Jadi ketika dia mendengar, oh benar ini ternyata salah ya, diperbaikinya. Dari bacaan, padahal dia hanya sekedar mendengar. Inilah yang terjadi, dan majelis-majelis tahdis seperti itu. Jadi para ulama dahulu memang Allah siapkan untuk menjaga agama Islam, menjaga hadis-hadis Nabi, menjaga Al-Quran. Dan ini yang merupakan salah satu dari keindahan dan kesempurnaan agama ini. Allah siapkan mereka yang mengumpulkan Al-Quran, mereka hafal di luar kepala memang. Secara benar-benar kata-kata di luar kepala. Bukan seperti kita juga di luar kepala. Ya, tidak masuk ke kepala kita. Tidak masuk dan tidak pernah menghafalnya. Mereka memang luar kepala, memang tidak butuh tulisan. Tidak butuh mereka tulisan untuk menguatkan hafalan mereka. Dan itu terjaga. Terjaga, dan bahkan bila mana sampai hari tuanya sedikit saja melemah, sudah masuk dalam pantauan para pemerhati hadis, pemerhati perawi hadis. Jadi ada orang yang di usia tuanya melemah hafalannya, nanti para ulama hadis itu membeda-bedakan. Nanti hadis yang ia sampaikan sebelum hafalannya rusak dengan hadis yang dia sampaikan setelah hafalnya merusak, itu mereka bedakan. Ini memang luar biasa. Kalau kita teliti, maka kita benar-benar bangga dengan agama Islam ini. Apalagi kalau kita meneliti bagaimana standar dan dasar agama-agama yang diturunkan oleh Allah dari sebelum Islam. tanpa ada sanad, tanpa ada perhatian terhadap siapa yang menyampaikan agama tersebut. Pokoknya ini Al-Quran, ini kitab suci, ya jelas kitab suci, tanpa ada memperhatikannya. Ini kaum muslimin, sedikit kita jelaskan kenapa di sini tidak disebutkan ya dan biyadin. Itu beberapa kemungkinan yang terjadi. 3995. Ya, hadis berikutnya 3995. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib wa Wasil ibn Abdul A'la qala haddatsana ibn Fudail an abihi an ibn Abi Nu'min an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alaihi wasallam az-zahabu bil-zahabi waznan biwaznin. Ya, ini sedikit berbeda perbedaan walaupun mungkin maknanya sama dengan sebelumnya. Waznan biwaznin mithlan bimithlin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mithlan bimithlin faman zada aw istazada fahuwa riban. Ya, kata Abu Hurairah, emas bila mana dijual dengan pembayarannya emas, maka harus takarannya atau timbangannya sama, ukurannya sama. Begitu juga perak, bila mana terjadi tukar menukar antara perak, maka harus waznan biwaznin, timbangannya yang sama, dan mislan bimislin, takarannya sama. Barang siapa yang melebihkan atau meminta kelebihan, maka itu transaksi riba. Luar biasa, Nabi SAW tegaskan kepada kita dalam hal ini. Berikutnya 3996, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslama al-Qanabi qala haddatsana Sulaiman ibn ya'ni ibn Bilal an Musa ibn Abi Tamim an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala ad-dinaru bid-dinari la fadla bainahuma wad-dirhamu bid-dirhami la fadla bainahuma. Ini penegasan-penegasan dari Nabi, bila mana ada terjadi tukar menukar antara dinar dengan dinar, ya, seperti kita tukar menukar uang yang berbeda pecahannya, pecahan 50 dengan pecahan 50 satu dengan 10.005, ya, ini maksudnya dinar dengan dinar, ya, ya, dinar dengan dinar tidak boleh lebih. La fadla bainahuma, bila mana terjadi tukar menukar antara dinar dengan dinar, maka tidak dibenarkan ada kelebihan di antara mereka. Misalnya kita tukar menukar 50 dengan 55 uang pecahannya. Ini 5.000-nya riba. Wa dirhamu bi dirhami la fadla bainahuma. Tukar menukar dirham dengan dirham tidak dibenarkan ada kelebihan di antara keduanya. Harus sama. Dan bahkan di sini ada syarat yang kedua, yaitu harus tunai. Harus tunai. Ini penegasan untuk riwayat-riwayat sebelumnya. Hadis setelahnya, terakhir 3997. Imam Muslim mengatakan wahaddatsanihi Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala sami'tu Malik ibn Anas yaqulu haddatsani Musa ibn Abi Tamim bihadal isnadi mislahu. Hadis yang terakhir ini di bawah bab yang ke-15 adalah hadis Abu Hurairah yang telah berlalu dengan sanad yang baru, dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Intinya adalah penegasan bahwasanya bila mana terjadi tukar menukar antara sesama komuniti riba yang jenisnya sama, maka tidak boleh, maka harus ada dua syarat. Yang pertama sama timbangan takaran nilainya, dan yang kedua harus tunai. Bila mana terjadi tukar menukar antara satu jenis dengan jenis yang lain, maka boleh tidak sama tetapi harus tunai. Ini kesimpulan ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab 15. Penukaran mata uang itu, tengok di bunyi bab, penukaran mata uang, ya, berarti kiasannya adalah dinar dengan dinar. Kiasannya adalah dinar dengan dirham, yaitu penukaran antara satu jenis dari komoditi riba dengan jenis yang lain. Nah, sekarang kita tukar rupiah dengan dolar. ya, rupiah dengan dolar. Maka yang harus ada dalam persyaratannya adalah tunainya, yadan biyadin, walaupun nilainya atau ukurannya berbeda. Sama dengan kita membeli emas dengan perak, dia boleh tidak sama, tetapi harus tunai. Seperti bab yang ke-14 yang telah kita selesaikan, bab yang sekarang ini tentunya, bolehnya penukaran jual beli emas dengan perak secara tunai. Ya, jual beli emas dengan perak secara tunai boleh berbeda-beda, boleh tidak sama. Misalnya peraknya 50 gram sementara emasnya 40 gram. Ya, boleh. Karena dia sudah tidak sejenis, tetapi tunainya harus, bila mana untuk pembayarannya peraknya 50 gram itu hanya di waktu transaksi 40 gram, besok 10-nya saya bayar, maka ini riba. Ini riba. Penundaan waktu pembayaran bagi perak yang 40 itu, yang 50 itu, 10-nya atau 5 gramnya itu ditunai, dibayar tambahannya besok, ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai persyaratan. Kalau seandainya 40-50, 40 emas, 50 perak, 50 gram perak, di waktu terjadi transaksi dan tunai, maka boleh. Boleh. Sama kita dengan membeli emas dengan uang. Saya beli emas sekarang ini, satu emasnya 100 ribu misalnya. Lebih ya? Kurang? Lebih. Maaf, 1 juta ya? Maaf, 1 juta. 1 juta lebih. Satu emasnya 1 juta lebih. Tetapi kita hanya misalnya 1.300.000, kesaat itu kita hanya punya 1.200.000, karena yang menjual itu kita kenal dan kita tidak punya apa-apa, kata yang menjual entar enggak apa-apa, besok dibayar 100-nya. Ini tidak benar. Ini tidak benar, harus tunai. Harus terjual belinya langsung selesai saat itu dan tidak boleh tertunda. Tidak boleh tertunda, dan itu yang terjadi. Ya, itu yang juga bisa terjadi dalam tukar menukar mata uang. Ya, persyaratan tunainya harus selesai akadnya saat itu. Kalau seandainya kita membeli emas 1.300.000 satu emasnya, maka saat itu kita bayar 1.300.000 dan emasnya kita ambil satu emas. Selesai akadnya dan tidak ada penundaan, dan ini yang dimaksud dengan tunai. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah sedikit kesimpulan dari bunyi bab yang ke-15, dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang bab yang ke-16, larangan menjual perak dengan emas menggunakan sistem hutang. Ya, sistem hutang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam. Kalau transfernya tunai, dan transfernya tunai bisa. Saat itu kita ada, mereka kan ada alat untuk transfer dia. Kita apa nama alat itu? Alat gesek ya. Ya, kita masukkan kartu kredit kita, kemudian kita bayar di saat itu, dan ketika mereka sudah tahu bahwasanya sudah terjadi transaksi dan bahkan kita sudah tanda tangan, akad tunai. Yang dimaksud adalah ketika pembayarannya belum terjadi atau total pembayarannya belum terjadi, misalnya ada tersisa dan kita katakan besoklah dibayar sisanya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau transfer kan tunai, walaupun bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk transfernya. Tapi kalau mengatakan besok saya transfer, ini tidak benar. Ya, bukan di tempat, tapi besok saya transfer, ini tidak benar. Tidak benar, itu kata-kata tidak benar. Ya. Ya. Tetapi mereka tidak akan mau biarkan. Ada. Nah, kalau ada seperti itu tidak benar. Kalau seperti itu ada, maka berarti menyalahi ketentuan yang dijajarkan oleh Nabi SAW, karena syaratnya adalah tunai, ya dan biyadin. Ya. Kalau alat gesekannya ada di sana, maka kita transfer dan bukti transfernya ada dan masuk kepada mereka, dan mereka tidak akan membiarkan kalau mereka belum masuk. Maka pembayarannya tunai walaupun dalam bentuk transfer. Tapi kalau transfernya setelah itu 1 menit atau 1 jam saya pergi ke bank dulu atau pergi ke ATM, ya, nanti saya lakukan transfer di sana dan nanti sudah terjadi transaksi antara kita, maka tidak dibenarkan. Barang sudah kita ambil, ya, barang yang sudah kita ambil berarti transaksinya keliru. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya harus yadan biyadin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam. Itu David. Yang geser itu debit, maaf. Ya, itu debit. Ya, bukan kartu kredit. Saya salah ucap tadi. Ya, kartu debit. Pembayaran tunai. Ya, pembayaran tunai di tempat. Ya. Ya. Kalau kredit jelas utang itu. Ya, utang. Ya, maaf. Baik, wallahu taala alam, jazakallahu khairan. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.